Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah, al-ukhuwah wa ta'liful qulub. Jadi konsep persaudaraan dan kesatuan hati adalah murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar anugerah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Konsep persaudaraan dan kesatuan hati itu tidak dapat dibeli, tidak mungkin diuangkan. Nah, kesadaran kita tentang hal ini seharusnya mendorong dan memacu semangat kita untuk memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya persaudaraan dan kesatuan hati dicurahkan olehnya untuk kita. Langkah inilah langkah yang paling penting sebelum mengambil langkah-langkah yang lain. Percuma langkah-langkah yang lain kita upayakan dan kita usahakan, tetapi langkah pembuka, kunci dari semua langkah setelahnya kita lupakan dan tidak kita kerjakan. Sekali lagi, kunci yang membuka semua langkah-langkah selanjutnya adalah meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar karunia persaudaraan dan kesatuan hati diberikan untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 63. Bunyinya, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Ayat ini secara tegas memberikan kabar untuk kita, wa allafa baina qulubihim, dan dialah Allah azza wajalla yang menyatukan antara hati-hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, seandainya engkau belanjakan semua harta yang ada di atas muka bumi ini, ma allafta baina qulubihim, engkau tidak akan mungkin bisa menyatukan hati mereka. Walakinallaha allafa bainahum. Akan tetapi sesungguhnya hanya Allah Azza wa Jal yang mampu menyatukan hati mereka. Innahu azizun hakim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha perkasa, lagi maha luas hikmahnya. Sekali lagi, ikhwati fillah rahimakumullah, ayat ini menyadarkan kita bahwa persaudaraan dan kesatuan hati itu tidak mungkin dibeli, tidak dapat diuangkan. Ingin kita tentukan berapa harganya, berapa nilainya, sesuatu yang mustahil. Sebab persaudaraan dan kesatuan hati murni dan semata-mata karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, konsep yang seperti ini, sebelum terlambat, marilah kita tanamkan semaksimal mungkin untuk anak-anak kita, adik-adik kita, murid-murid kita. Konsep persaudaraan dan kesatuan hati harus sudah mulai dibangun dari tingkat yang paling kecil pada usia mereka yang dini. Kenapa? Karena pada usia-usia seperti itulah karakter dan watak sedang dibangun. Karena persaudaraan dan kesatuan hati itu juga cukup besar dipengaruhi oleh watak dan karakter. Sangatlah berbeda antara si A yang pembawaannya suka mengalah dengan si B yang sejak kecil diposisikan selalu menang. Karakter si A dan si B yang berbeda ini akan memberikan pengaruh yang cukup besar ketika mereka sudah dewasa. Nah, jika terus dijaga, dipupuk seperti itu dengan masing-masing karakternya, maka dalam usia mereka yang lebih dewasa, kecuali pertolongan dari Allah dan rahmatnya, akhirnya sulit untuk diubah. Nah, kalau itu baik, walhamdulillah. Tetapi kalau karakter dan wataknya buruk, fala haula wala quwata illa billah. Sehingga malam hari ini, apa yang akan kita bicarakan, cobalah kita fokuskan untuk anak-anak kita saja. Nah, sebab kalau ingin diperluas, tidak akan ada ujung dan pinggirnya, karena memang sangat luas pembahasan yang seperti ini. Nah, akan tetapi kembali saya sampaikan bahwa marilah kita fokuskan pembicaraan dan pembahasan malam hari ini untuk anak-anak kita. Nah, sebagai bagian dari tugas kita mempersiapkan mereka sebagai generasi penerus, sehingga kedepannya nanti anak-anak kita siap secara mental, watak, dan karakter. Mereka betul-betul siap untuk mengemban estafeta dakwah. Sebab dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah itu betul-betul dibangun di atas ukhuwah dan kesatuan hati. Ketika kita berbicara at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong menolong, saling membantu di atas kebaikan dan di atas ketakwaan, itu tidak akan mungkin terwujud bila persaudaraan dan kesatuan hati sebelumnya tidak terwujud. Bagaimana mungkin kita akan maksimal untuk berta'awun, bantu-membantu, tolong-menolong, membesarkan dakwah, meluaskan sayap dakwah, jazakallahu khairan, jika persaudaraan dan kesatuan hati itu belum ada. Nah, akhirnya hanya menjadi sebuah angan-angan panjang, impian yang entah kapan terkabulkan. Ya. Tetapi insya Allah, apabila konsep persaudaraan dan kesatuan hati sudah betul-betul kita mulai tanamkan untuk anak-anak kita sebagai calon penerus perjuangan dakwah ini, insya Allah masa depan mereka jauh lebih cerah, masa depan mereka jauh lebih baik, dan mudah-mudahan di tangan mereka lah dakwah ahli sunnah semakin berkembang, semakin baik, semakin bagus kualitasnya, dan semakin diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pendidikan persaudaraan dan kesatuan hati, ayo kita tanamkan dalam keluarga kita, pada anak-anak kita, di kelas, untuk murid-murid kita. Sekian banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang apa itu ukhuwah, bagaimanakah cara untuk meningkatkan ukhuwah. Semua ada, tercatat dan tertera. Nah, kalau misalkan memungkinkan, jadikanlah sebagai satu kurikulum tersendiri, sebuah mata pelajaran khusus, mata pelajaran ukhuwah. Nah, kalau misalkan memungkinkan, ya monggo, panjenengan yang memegang kebijakan di sini, demikian juga keputusan dan ketetapan melalui forum musyawarah asatidah, pengurus, pengajar dan yang lainnya. Coba dipikirkan, kalau misalkan memungkinkan ada satu mata pelajaran ukhuwah. Nah, kembali saya sampaikan, malam hari ini fokusnya adalah anak-anak kita, murid-murid kita di kelas. Barakallahu fiik. Ada pelajaran akidah, walhamdulillah. Ada pelajaran manhaj, fikih, ibadah, tajwid, hadis. Ada pelajaran umum, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS barangkali. Nah, akhlak. Tidak ada salahnya apabila dari pelajaran akhlak itu diambil satu mata pelajaran khusus, yaitu mata pelajaran ukhuwah, persaudaraan. Kenapa kita khususkan? Karena kondisi dan situasi sangat memerlukannya. Nah, apalah arti ilmu yang kemudian kita kumpulkan, kita himpun sedemikian banyak. Nah, ayat-ayat Al-Quran sudah kita hafal dan kita pahami maknanya. Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun demikian, sudah banyak kita pelajari. Tetapi ternyata kurang maksimal kita sampaikan, hanya karena kurangnya ukhuwah, kurangnya ta'liful qulub, kesatuan hati di antara kita. Nah, saya kira barakallahu fikum, kalau misalkan dalam satu pekan sekali khusus pelajaran ukhuwah, mulai dari teori, praktek, evaluasi, penyelesaian, contoh kasus dan penyelesaiannya, itu sudah luar biasa. Ingat, fokus pembahasan kita sekarang adalah anak-anak kita. Nah, untuk mempersiapkan generasi penerus nantinya seperti apa? Nah, tanamkan betul. Nah, karena jika tidak demikian, khawatirnya terlambat. Jangan sampai pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakkan, pengalaman-pengalaman pahit, akhirnya dirasakan oleh anak-anak kita juga. Ayat Al-Quran, satu tentang ukhuwah. Nah, khusus ya, ditanamkan. Surat Ali Imran misalkan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Wadhkuru ni'matallah alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina kulubikum fa'asbahtum binikmati ikhwana. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Sampai akhir ayat. Ayat ini dihafalkan, dipelajari tafsirnya, itu sudah 4 kali pertemuan. 4 kali pertemuan. Belum lagi bila ditambahkan tentang sejarah kaum Ansor khususnya Aus dan Khazraj, yang kurang lebih 100 tahun berperang antar mereka sendiri, padahal statusnya mereka bersaudara, satu ayah, satu kakek. Tetapi kemudian dengan anugerah dan karunia dari Allah Azza wa Jal, kebencian, dendam itu semua hilang dan sirna, berubah menjadi cinta dan kasih sayang. Nah, guru atau mudarris, ustadz, pengajar di kelas bisa membuka referensi buku-buku sejarah. Sampaikan dulu Aus dan Khazraj itu pernah perang. Perang Fijar, perang Bu'ath, perang ini, perang ini, perang ini. Satu perang, satu materi pelajaran. Berikutnya materi pelajaran. Terus bersambung. Nah, ayat-ayat yang lain juga seperti itu. Ayat-ayat Al-Quran yang mengarahkan dan menuntun kita untuk menjaga persaudaraan. Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun demikian. Ada sekian banyak. Referensi yang paling mudah adalah kitab Riyadhus Salihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Sudah kita katakan instan, tidak perlu kita capek, letih dan lelah untuk mengumpulkan sendiri. Tetapi dalam kitab Riyadhus Salihin pada bab-bab tentang persaudaraan dan kesatuan hati, beliau sudah kumpulkan ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ukhuwah. Ini penting, barakallahu fiik. Marilah kita bercermin kepada pengalaman. Kita belajar berkaca dengan kenyataan. Nah, kenyataan bahwa ukhuwah dan kesatuan hati itu ternyata sesuatu yang sangat mahal sekali. Nah, dengan pertimbangan jangan sampai anak-anak kita tidak dipersiapkan sebaik-baiknya terkait dengan hal ini. Jangan. Kita tidak ingin anak-anak kita ke depannya nanti menjadi sebuah generasi satu sama lain saling curiga. Jangan sampai anak-anak kita merasakan seperti itu. Anda sebagai orang tua, panjenengan sebagai seorang ustadz, pengajar, mestinya berpikir sampai sejauh itu. Nah, harusnya bisa memandang ke depan sana. Karena tanggung jawab dan tugas anak-anak kita ke depan jauh lebih berat dibandingkan tugas kita. Secara umum saja, Nabi Muhammad SAW menyatakan, "Ma min 'amin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu." Hadis Anas bin Malik riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, tidak ada satupun tahun yang datang kecuali pasti setelahnya tahun lebih buruk. Tantangan-tantangan dakwah yang akan datang lebih berat dibandingkan sekarang. Nabi Muhammad SAW menggambarkan seperti itu. Seorang mukmin kalau misalkan diuji dengan satu bentuk ujian, dia akan mengatakan, mahlakati, mahlakati, hancur sudah, habis kita. Dia pikir itu adalah ujian yang paling berat seumur hidupnya. Ketika ujian itu bisa terlewati, datang ujian yang jauh lebih berat lagi. Kembali dia katakan, mahlakati, mahlakati, mahlakati. Ini sudah hancur, habis kita, gak bisa apa-apa. Selesai, terlewatkan. Terus begitu, semakin berat, semakin berat, semakin berat. Nah, sekarang kita ubah cara berpikir kita. Cara berpikir kita sekarang adalah selaku orang tua, selaku guru. Apa yang bisa kita lakukan untuk anak-anak kita, untuk murid-murid kita? Sekali lagi, kita tidak ingin generasi anak-anak kita adalah generasi yang kehidupannya penuh dengan saling curiga. Nah, padahal sesama teman, satu kelas, sama-sama bertugas untuk menyebarluaskan dakwah, tapi saling curiga. Si A melakukan sesuatu, si B curiga, apa itu? Sebaliknya juga demikian, si B melakukan sesuatu demi dakwah, si A curiga, jangan-jangan. Kita tidak ingin anak-anak kita ke depan adalah generasi yang cara berpikirnya penuh dengan su'udzon, prasangka buruk, menilai segala sesuatunya dengan yang paling pertama adalah negatif dulu. Paling gitu dia. Dari dulu gitu. Selalu negatif yang muncul. Kita tidak ingin, barakallahu fikum, anak-anak kita ke depan nantinya adalah anak-anak, adalah generasi, nah, generasi pendendam, generasi yang penuh dengan kebencian. Kita tidak menginginkan hal itu sama sekali. Jujur, tidak ada satupun orang tua yang mencita-citakan anaknya seperti itu ke depan. Tetapi kan bukan hanya sekedar tidak menginginkan, namun apa yang bisa kita lakukan sekarang agar hal itu tidak terjadi sebagai bentuk ikhtiar manusia. Kita tidak menginginkan anak-anak kita ke depan menjadi generasi yang sulit memaafkan. Kita tidak menginginkan anak-anak kita ke depan menjadi generasi yang sulit untuk mengalah. Siapa yang mau anak-anaknya ke depan seperti itu? Nah, untuk selamat dari hal-hal yang buruk seperti ini, diperlukan sebuah usaha dan perjuangan. Dan usaha itu harus dimulai dari sekarang. Mumpung anak-anak kita masih kecil, murid-murid kita masih muda, mumpung tanamkan betul pelajaran ukhuwah. Yang kita inginkan, barakallahu fikum, anak-anak kita ke depan menjadi generasi yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Si A berdakwah didukung oleh si B. Si B ketika dia menyampaikan sesuatu, jumlah peserta dan hadirinya lebih banyak dibandingkan jumlah peserta yang mengikuti kajian si A. Si A mendoakan, justru senang dan bahagia, malah meminta mad'unya hadiri majlisnya si B. Masya Allah, majlisnya si B, mudah-mudahan Allah berkahi. Yang kita inginkan generasi ke depan, yaitu generasi anak-anak kita seperti itu. Yang kita inginkan ke depan anak-anak kita menjadi generasi yang selalu berpikir positif, berprasangka baik, husnuzan antara sesama mereka. Kan itu. Antara sesama mereka. Wah. Tadi malam si A nyinggung kamu loh. Enggak, itu kamu aja yang begitu. Enggak mungkin. Itu yang kita inginkan ke anak-anak kita itu. Enggak mungkin nyinggung saya. Oh, dia teman saya dari kecil. Nyantri bareng satu kelas. Saya udah paham dia paham saya. Oh, kita udah bareng makan bareng, kerja bareng, belajar bareng, semua serba bareng. Kan gitu. Enggak mungkin, itu perasaan kamu aja. Tapi udah, enggak usah bahas yang ini. Yang lain aja. Yang kita inginkan ke depan anak-anak kita seperti itu generasinya. Nah, generasi yang saling mendoakan satu dengan yang lain, saling memuji. Misalkan ada salah, kemudian mengaku salah dan mengalah. Nah, kalau misalkan salah, kemudian meminta maaf, segera dimaafkan. Seakan-akan tidak pernah terjadi kesalahan itu. Subhanallah, kita bisa bayangkan seandainya anak-anak kita ke depannya menjadi generasi yang seperti ini, luar biasa. Dakwah ahli sunnah semakin maksimal lagi penyebarannya. Dakwah ahli sunnah akan semakin memikat dan menarik kaum muslimin. Karena pada posisi sekarang ini kaum muslimin hampir, bisa dikatakan seperti itu, hampir mayoritasnya dalam kehampaan dan kekosongan jiwa. Merasa tidak bahagia. Demikian mayoritas kaum muslimin seperti itu. Nah, ketika anak-anak kita ke depan nanti mampu membuktikan di hadapan seluruh umat bahwa ukhuwah, persaudaraan, persahabatan dan kesatuan hati yang dibangun di atas Al-Quran, di atas sunnah Nabi Muhammad SAW adalah sesuatu yang menyenangkan. Kan itu. Lihat anak-anak kita, ya, sama-sama bertugas di dalam dakwah, bergandengan tangan, tertawa, kadang-kadang cekikian, melakukan sesuatu bersama, makan bersama, ya, saling mendoakan satu dengan yang lain, satu dan yang lain saling memuji. Anak-anak kita ke depan seperti itu harapannya. Kalau misalkan 4, 5, 10 dari anak-anak kita seperti itu kondisinya, dilihat orang, dilihat tetangga, dilihat masyarakat, dilihat keluarga, wah, Masya Allah kok bisa ya hidupnya guyub, rukun, kayaknya senang terus, gak pernah padu, gak pernah bertengkar, gak pernah berkelahi. Saya juga pengen deh seperti itu. Tanya, kok bisa seperti itu Ustaz? Oh, pelajari Al-Quran, pelajari Sunnah, kita pelajari bimbingan Salaful Ummah, pasti bisa seperti ini. Karena dalam persaudaraan Islam tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, atasan dan bawahan, yang tampan, yang jelek, buruk rupa. Itu semua poin-poin atau nilai-nilai seperti itu terhapus. Karena semua sama derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membedakannya adalah takwa. Nah, tapi kalau misalkan anak-anak kita kedepannya menjadi generasi yang saling curiga, saling membenci, saling menjatuhkan, menusuk dari belakang, bagaimana mungkin orang akan tertarik dengan dakwah ini? Walah podo wae mas, ngaji orang ngaji ya ngono kuwi. Kata-kata seperti itu tidak jarang kita dengar. Nah, kata-kata seperti itu tidak jarang kita dengar. Kenapa? Karena orang-orang yang ingin belajar agama, tertarik memperdalam pemahamannya tentang Islam, ternyata kaget dan terkejut, dibuat shock. Kok gini? Masa? Apa iya? Akhirnya udahlah, kalau kayak gini caranya sama dengan yang dulu-dulu kehidupan saya, lebih bagus gak usah ngaji. Masya Allah. Nah, tugas kita sebagai orang tua, ayo kita persiapkan anak-anak kita. Nah, kita punya anak 2, 3, 4. Ajarkan sikap adil diantara mereka. Nah, 1, 2, 3 punya anak, berebut mainan. Kita ajarkan untuk mereka bahwa sikap mengalah itulah yang terbaik. Bukan kemudian kita mengatakan, ya wes yang kakak ngalah sama adiknya, wong kakaknya udah main dari dulu, sekarang gantian adiknya. Kita juga tidak mengatakan yang adik mbok yang ngalah, hormati kakaknya. Tapi pendidikan yang terbaik ketika kita memiliki 3 orang anak bertengkar untuk menggunakan sebuah mainan. Cara yang terbaik, ayo siapa yang mau mengalah? Yang kakak mau ngalah sama adiknya enggak? Yang adik mau ngalah sama kakaknya loh. Anak yang mengalah itu disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad itu adalah orang yang selalu berusaha mengalah. Ayo siapa yang mau mengalah? Begitu, bukan yang kakak ngalah, langsung kita putuskan tuh, yang adik ngalah. Bisa saja ketika mengatakan yang kakak ngalah, ternyata kakaknya dendam sama kita. Kita mengatakan yang kakak kalah, bisa saja si kakak itu kecil hati. Wah, ini orang tua kita, orang tua saya selalu memihak kepada adik, berarti adik saya lebih dicintai, lebih disayang. Akhirnya dia cenderung pendiam, tertutup. Setelah besar dan dewasa, terlambat untuk kemudian diobati. Kenapa? Dari kecil sudah terdidik seperti itu, kecil hati. Dia selalu berpikir, ah, ternyata saya tidak dianggap di tengah keluarga. Adik saya lebih disenangi, lebih disayangi. Mungkin adik saya karena bungsu. Itu efek-efek negatif yang terkadang kita lupakan dan kita lewatkan. Sebaliknya juga seperti itu. Kalau yang adik ngalah, bukan kakak, hormati kakakmu. Adik itu, bapak dulu, abik dulu, itu selalu ngalah sama kakak. Malah seperti itu kan. Ini keliru. Karena bisa saja si adik ini setan masuk. Itu tadi karakter anak kita yang bungsu, yang kecil tadi. Mungkin apa, kecil hatinya, mungkin mentalnya gak bagus. Barangkali bisa berpikir buruk. Barangkali kita secara tidak sengaja telah menanamkan benci kepada si kecil terhadap kakaknya. Secara tidak langsung kita sudah mengajarkan dendam kepada kakaknya, pada orang tua. Tapi insya Allah yang terbaik, ayo siapa yang mau mengalah, kan itu. Yang mau mengalah itu yang terbaik di sisi Allah. Bukan juga mengatakan yang mengalah disayang oleh adik, itu juga tidak baik. Tapi yang mengalah disayang Allah SWT. Udah bibi, aku yang ngalah, aku bibi yang ngalah. Tiga-tiganya mengalah, Masya Allah. orang tua pasti akan terharu. Orang tua pasti akan terharu. Ketika semula tiga anaknya bertengkar memperebutkan satu mainan, setelah kita ingatkan dengan nama Allah yang mengalah disayang Allah, kemudian tiga-tiganya angkat tangan, aku yang ngalah bi. Mainannya dilepas semua. Tiga-tiganya angkat tangan, aku ngalah bi. Karena aku pengin disayang Allah. Yang kakak bilang gitu, yang tengah juga demikian, yang tengah, aku juga ngalah bi, aku juga pengin disayang Allah. Yang adik, aku juga tidak mau kalah bi, aku ingin disayang oleh Allah. Jadi aku yang ngalah bi. Nah, ternyuh enggak? Kok ternyuh? Terharu enggak seperti itu? Awaidan. Tapi coba kalau orang tua lihat tiga anaknya tengkar rebutan sampai berkelahi sampai menangis, diminta ngalah segala macam, gak ngalah-ngalah. Masya Allah. Tapi itu kan pendidikan, namanya penanaman karakter dan watak. Kalau tidak dimulai dari kecil, besarnya nanti susah. Tapi kalau dari kecil sudah dibiasakan mengalah, karena yang mengalah itu disayang Allah Azza wa Jal. Terdidik seperti itu, ketika besarnya nanti sudah terbiasa. Ketika ada satu masalah di antara anak-anak kita terjadi, mereka sudah dewasa, kemudian kita ingatkan, ayo yang ngalah disayang Allah, aku bi. Kalau dulu mereka masih kecil teriak-teriak, sekarang mereka sudah dewasa, aku bi yang ngalah bi, kan itu. Aku juga ngalah bi, aku juga ngalah bi. Ya sudah, sekarang abi yang memutuskan mainan ini, kan itu. Yang kakak pakai dulu hari ini, besok adik tengah, besoknya lagi yang paling bungsu. Atau mungkin karena orang tuanya begitu terharu dan bahagia, sudah, karena kalian bertiga sama-sama mengalah, abi akan membelikan dua mainan yang sama sehingga masing-masing satu. Kenapa? Karena orang tua yang terharu dan bahagia. Nah, kisah-kisah inspiratif tentang ukhuwah, ayo kita tanamkan pada anak-anak kita di rumah, di kelas. Nah, bagaimana para sahabat yang setelah suasana perang, dalam suasana yang haus, masing-masing memerlukan air minum karena haus, ternyata lebih memilih mengalah. Saudaraku di sana, saudaraku di sana, jangan saya, dia dulu, dia dulu. Padahal dalam kondisi sedang haus dahaga. Nah, kita tanamkan dan kita sampaikan cerita-cerita inspiratif tentang ukhuwah. Sebagaimana diceritakan oleh Nabi SAW, ada orang yang berhutang sekian ribu dinar, kemudian ditentukan jatuh temponya, padahal letaknya jauh di seberang lautan sana. Siapa yang menjadi saksi? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi saksi. Ketika tiba jatuh temponya, tidak ada kapal yang bisa dia gunakan untuk menuju tempat saudaranya guna menunaikan dan melunasi hutangnya. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia buat kayu, sebatang kayu dia lubangin, uangnya dimasukin di sana, ditutup, dikasih surat, kan ini, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ke sana. Nah, sampai ke sana, pihak yang merasa yang memiliki piutang, yang diutangi, nah, berusaha mengembalikannya. Nah, ketemu lagi, dibayar lagi. Subhanallah, kisah seperti ini kan banyak. Nah, ada lagi seseorang yang beli tanah, antara penjual dan pembeli, pembeli membeli tanah dari seorang penjual, setelah digarap ternyata ditemukan harta di dalamnya. Ribut bukan memperebutkan harta untuk siapa yang berhak memiliki. Saya bukan kamu, saya bukan kamu, tidak demikian. Tetapi yang mereka ributkan adalah ini milikmu bukan milikku, harta. Nah, saya dulu belinya cuma tanah aja, bukan isinya. Yang menjual mengatakan, saya beli, saya jual untuk kamu tanah beserta isinya. Luar biasa. Sesuatu yang sulit kita temukan di zaman ini. Di zaman ini jangankan seperti itu, barang orang lain saja kadang-kadang diaku sebagai miliknya. Harta milik orang, yang punya aku ini, dirampas. Tapi dalam kisah inspiratif yang disebutkan di dalam hadis tadi, nah, dia mengatakan, ini saya beli cuma tanahnya aja, hartanya yang tersimpan itu emas, bokor dan yang lainnya enggak. Berusaha dikembalikan, ini punyamu. Wong saya cuma beli tanah kok, ini punya kamu. Yang menjual, enggak, saya jual untuk kamu tanah beserta isinya, buat kamu saja, emas. Insyaallah, kisah-kisah seperti ini tanamkan untuk anak-anak kita dari sekarang. Barakallahu fikum. Saya kira kalau misalkan itu dibuat menjadi satu pelajaran khusus, karena kebutuhan, karena kebutuhan ke depan nantinya, Nah, itu menjadi satu tugas yang tidak mudah sepertinya, mengumpulkan tiap-tiap ayat plus tafsirnya, tiap-tiap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta syarah dari para ulama, tambahkan kisah-kisah inspiratif dari apa, dari hadis-hadis yang sahih atau dari para ulama as-salafus saleh, dari ulama as-salafus saleh, berikan buat anak-anak kita sehingga dari kecil, sejak mereka berusia masih usia dini, konsep persaudaraan dan kesatuan hati itu sudah mulai dikenal, dipelajari. Harapannya anak-anak kita ke depan besok menjadi generasi yang tangguh, bukan generasi yang rentan, generasi yang kuat, bukan generasi yang lemah, generasi yang penuh dengan optimisme, bukan generasi yang sedikit-sedikit melokro, mutung, bukan. Generasi yang selalu memikirkan maslahat umum, maslahat yang terbaik, yang paling banyak, bukan generasi yang mengedepankan egoisme, pokoknya aku. Nah, yang penting menurut saya, harapannya demikian. Nah, jadi sekali lagi malam hari ini dari tema yang diangkat, kita lebih fokus pada anak-anak kita. Nah, pada anak-anak kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan kekuatannya sehingga anak-anak kita ke depan nanti adalah anak-anak yang selalu mendapatkan pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga lunas sudah dan usai sudah tugas serta kewajiban kita sebagai orang tua. Kita sudah berusaha secara maksimal, berupaya sampai yang terakhir apa yang bisa kita berikan dalam rangka bentuk pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa